عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat istiqamah melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih di dalam pembahasan tentang salat Jumat. Terakhir, para pemirsa Niaga TV, sudah kita bahas tentang arkanul khutbati khamsatun. Rukun-rukun khutbah itu, kata beliau rahimahullahu taala, ada lima. Ya, rukun tentunya sesuatu yang harus ada dalam satu ibadah. Ada lima hal yang harus ada di dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Yang pertama, kata beliau, adalah alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rukun yang pertama. Adapun rukun khutbah yang kedua, wassalatu ala rasulillah, bersolawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal wasiyatu bitaqwallahi, dan juga wasiat takwa, ya, wasiat agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu dhalika fi kullin minal khutbataini. Tiga hal ini harus ada, ya, baik di khutbah yang pertama ataupun di khutbah yang kedua. Jadi harus ada alhamdulillah, pujian untuk Allah, wassalatu ala rasulillah, itu yang kedua, dan yang ketiga adalah wal wasiyatu bitaqwallahi ta'ala. Tiga hal ini harus ada, baik itu di khutbah yang pertama ataupun di khutbah yang kedua. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, wa yata'ayyanu lafzu alhamdulillahi wassalatu. Yata'ayyan artinya sudah tentu, sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Lapasnya harus alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Jadi sudah tertentu lapasnya. Walaupun di sini kalau kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib, kata beliau yang dimaksud dengan yata'ayyanu lafzu alhamdulillahi wassalatu, maksudnya kata beliau ay tata'ayyanu madatuha la lafzuhuma, sudah tertentu kandungannya, bukan lapasnya. Artinya lapasnya boleh dalam bentuk yang beragam, ya. Boleh misalnya Ahmadullah, saya memuji Allah, atau Nahmadullah, kami memuji Allah, atau Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Atau boleh juga misalnya Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja. Atau lapas-lapas yang lain. Yang pasti maddahnya, susunannya tidak boleh hilang dari kalimat alhamdu. Ya. Begitupun salawat. Ya, harus ada ucapan salawat. Apakah dengan ucapan misalnya sallallahu alaihi wasallam atau usalli misalnya kita mengatakan sallallahu ala Muhammad atau usalli ala Muhammad atau misalnya nusalli ala Muhammad, itu diperbolehkan. Yang pasti harus ada lafaz salawat. Adapun kata beliau, lafaz takwa itu tidak harus ada kalimat takwa. Boleh juga ya digunakan lapas yang lain yang merupakan makna dari ketakwaan. Misalnya kata beliau, ati'ullah, ya ma'syarul muslimin, ati'ullah fima amar, misalnya. Taatilah Allah di dalam hal-hal yang dia perintahkan. Itu boleh. Walaupun tidak ada penyebutan kata takwa, tetapi diganti dengan kata atiullaha, ya, itu pun diperbolehkan, ya, kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pun Imam An-Nasa'i, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, kanat khutbatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati yahmadullaha wa yuthni alaihi. Bahwa khutbah Nabi di hari Jumat itu, ya, di dalamnya terdapat pujian kepada Allah, lalu terdapat sanjungan kepada Allah tabaraka wa taala. Setelahnya beliau berkata, man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah, wa khairal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharrul umuri muhdathatuha, wa kullu bid'atin dalalah. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i ada tambahan kalimat, wa kullu dhalalatin finnar. Itu lapas-lapas khutbah yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim, begitu pun Imam An-Nasa'i rahimahumullahu jami'an, meriwayatkan dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah berkata di dalam khutbahnya, innal hamdalillah نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Ini lapas yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun penjelasan kenapa salawat itu adalah rukun di dalam khutbah? Kenapa salawat itu adalah rukun di dalam khutbah? Maka Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan, wa wajabat as-salatu 'ala an-nabi li'anna ma yaftaqiru ila dzikrillah ta'ala yaftaqiru ila dzikri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena satu perbuatan yang membutuhkan, yang di dalamnya ada menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu juga disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada satu amal ibadah yang perlu kita menyebutkan nama Allah di dalamnya, maka kita pun menyebutkan setelahnya nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana misalnya dalam azan ataupun dalam salat tidaklah disebut nama Allah, ya asyhadu an la ilaha illallah, kecuali setelahnya disebut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya dalam azan, dalam salat, begitupun dalam berdoa. Setelah kita memuji Allah, maka kita sambung dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu rukun yang ketiga, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Adapun rukun yang keempat di dalam khutbah Jumat adalah qira'atu ayatin fi ihdahima, yaitu membaca ayat ya di salah satu dari dua khutbah. Membaca ayat di salah satu dari dua khutbah. Ada dua khutbah, maka rukun kita membaca ayat Quran di salah satunya. Apakah itu di khutbah yang pertama ataukah di khutbah yang kedua? Adapun dalilnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang sahabiyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabiyah yang bernama Ummi Hisham bintu Harithah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, laqad kana tannuruna wa tannuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan. Tungku kami, kata Ummi Hisham, tungku kami, keluarga kami dengan tungku Rasul itu satu. Ya, tungku dapurnya, tempat masaknya satu. Sanatain au sanatun wa ba'du sanah, sekitar dua tahun atau satu tahun lebih. Wa ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummi Hisham, aku tidak menghafalkan surat Qaf kecuali langsung dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Ya, Ummu Hisham menjelaskan, yaqra'uha kulla yaumi jumu'ah alal mimbari idza khataban nas. Karena Nabi selalu membaca surat ini ya di atas mimbar saat beliau berkhutbah di hadapan manusia. Ya, jadi Nabi selalu berkhutbah dengan surat Al-Buruj. Ya, mohon maaf, selalu berkhutbah dengan surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mungziru minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. Ya, itu surat Qaf. Nah, sahabiyah, wanita yang mulia yang bertemu dengan Nabi, bahkan beliau bercerita pernah satu tahun lebih dapurnya menyatu dengan dapur Nabi. Beliau adalah Ummu Hisham bintul Harithah ibnu Nu'man radhiyallahu ta'ala anha. Beliau ini menghafalkan surat Qaf. Tetapi menghafal surat Qaf bukan karena membaca Al-Quran, tapi karena seringnya surat Qaf dibaca oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam salat Jumat. Ya, atau mohon maaf, di dalam khutbah Jumat, saking seringnya surat Qaf dibaca oleh Nabi di dalam khutbah Jumat. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Ada tambahan sedikit dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, wa yushtaratu an takuna mafhumatan, mafhumatan makna maqsudan kal wa'id wal wa'd wal wa'z wa nahwa dzalik. Dan disyaratkan ayat yang dibaca di dalam khutbah itu haruslah ayat yang dipahami maknanya, baik berisi wa'id, ancaman-ancaman, ataupun berisi wa'ad, yaitu janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Itu harus diperhatikan. Jadi jangan ayat-ayat yang masyarakat umum mungkin tidak paham maknanya, tetapi gunakanlah ayat-ayat yang sudah dimaklumi atau dipahami maknanya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun rukun yang kelima adalah addu'a'u lil mu'minina fis tsaniyati. Addu'a'u yaitu mendoakan lil mu'minin untuk orang-orang yang beriman fis tsaniyah, di khutbah yang kedua. Ya, mendoakan kaum muslimin di khutbah yang kedua, ini di mazhab Imam Syafi'i dianggap adalah bagian rukun yang tidak boleh ditinggalkan di dalam khutbah Jumat. Adapun dalilnya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, adalah khutbah yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa menutup khutbahnya dengan doa, ya. Beliau senantiasa apa? Menutup khutbahnya dengan doa. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian Ibnu Naqib melanjutkan, ya, tadi rukun khutbah ada lima. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua wassalatu ala rasulillah, yang ketiga alwasiyatu bitaqwallah, yang keempat membaca ayat di salah satu dari dua khutbah, dan yang kelima addu'a'u lil muslimin, ya, mendoakan kebaikan untuk umat Islam. Adapun syarat khutbah, tadi rukun, sekarang syarat-syarat khutbah. Yang pertama adalah at-taharah, bersuci, dan yang kedua as-sitarah, yaitu menutup aurat. Karena memang khutbah ini adalah menurut sebagian ulama salaf adalah pengganti dari dua rakaat salat zuhur. Maka apa yang berlaku di dalam salat berlaku pula di dalam khutbah, di antaranya adalah satrul aurah dan juga at-taharah. Ya. Satrul aurah dan at-taharah. Begitupun di antara syaratnya adalah wawuku'uhuma fi waqti zuhur. Khutbah itu haruslah dilakukan di waktu di mana salat zuhur sudah masuk. Ya, harus dilakukan di waktu zuhur. Ya. Ini berdasarkan kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ay ba'da dukhuli waqti zuhur. Maksudnya setelah waktu zuhur itu masuk. Berdasarkan firman Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju salat. Wa dzikru huwal khutbah. Zikir di dalam ayat ini adalah khutbah. Wa mau'izzatul imam, dan pelajaran-pelajaran dari imam. Kama fassarahu al-jumhuru, sebagaimana telah ditafsirkan oleh mayoritas ahli tafsir. Wa yakunu ba'dan nida' lis-salati alladhi huwal adhan. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa khutbah dilakukan ba'dan nida', yaitu setelah azan. Ya, wa huwa ba'da zawal, dan Jumat ya setelah waktu zuhur, ya, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Jadi ayat ini kalau kita perenungkan dengan baik, ini menunjukkan bahwa khutbah harus setelah masuk waktu. Dari mana? Karena Allah berfirman, wa idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila telah dipanggil, maksudnya kalian wahai orang-orang yang beriman telah mendengarkan kumandang azan, yaitu kumandang azan hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju dzikrillah. Menurut mayoritas para ulama tafsir, zikrillah adalah al-khutbah. Maka ini menunjukkan bahwa khutbah itu haruslah disampaikan ba'da dukhul al-waqt, setelah dipastikan masuknya waktu sholat zuhur atau sholat Jumat. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana nida'u yawmal jumu'ati. Azan itu dilakukan pada hari Jumat. Awaluhu idha jalasal imamu alal mimbar. Azan dikumandangkan pertama kalau imam sudah duduk di atas mimbar. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dilakukan pada zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan Umar. Falamma kana Utsmanu radhiyallahu ta'ala an wa kathurun nas zada nida'us salis ala az-Zawra. Ya, ditambahkan azan yang ketiga, yaitu di pasar az-Zawra. Ya, di pasar az-Zawra. Maksudnya azan yang ketiga azan dan iqamah. Harusnya kan di zaman Nabi cuma ada azan, ada iqamah.

Ada pemirsa kita dari Aceh. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini Ustaz, Ana mau menanyakan tentang, Ana kan sedang menjual sebidang tanah. Pembayarannya baru 75% Ustaz. Baik, jadi sisanya bulan depan. Nah, sementara anak-anak mau pinjam dulu nih DP yang udah dibayar gitu. Apa boleh Ustaz Ana memberikan pinjaman ke anak-anak sementara ini kan belum selesai ya Ustaz. Baik, pembayarannya. Yang gini dibolehkan enggak Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisaf ya, yang saya ketahui tidak ada masalah Ibu ya, tidak ada masalah kalau memang jual belinya sudah sempurna, barangnya adalah sebidang tanah, kemudian harganya sudah jelas, lalu si pembeli sudah memberikan uang muka sebesar-besar ya, uang mukanya 75% misalnya, lalu sisanya akan dibayar bulan depan, maka itu sudah menjadi hak Ibu ya. Artinya jual belinya sudah sempurna, tinggal memang si pembeli masih memiliki beban hutang 25% misalnya kan. Itu Allah lebih sop, tidak masalah. Ibu sudah punya hak untuk apa namanya memakai uang yang dibayarkan tersebut ya. Salah satunya adalah dalam bentuk meminjamkannya kepada anak. Allah lebih sop. Kita coba kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Masna di Bukit Tinggi ya. Saya mau baca Al-Quran, diuntukkan pahalanya untuk orang tua, untuk anak, anak kakak-kakak yang semuanya sudah meninggal. Apakah pahala bacaan Al-Quran juga, apakah bacaan Al-Quran itu saya juga dapat Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini pembahasan yang sudah sering kita sampaikan bahwasanya menurut para ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, muridnya yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan banyak ulama yang lain, mereka berpendapat bahwasanya bacaan Al-Qur'an yang kita baca apabila kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, maka insyaallah pahalanya tersebut akan sampai ya, pahalanya akan sampai. Lalu bagaimana dengan kita, apakah kita mendapatkan masih mendapatkan pahalanya ya? Tentunya hukum asalnya ya siapa yang membaca Al-Qur'an dia mendapatkan pahala ya, kemudian ya dia niatkan pahalanya tersebut untuk orang yang sudah meninggal. Ya, dan ini diperdebatkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang paling kuat ya, pahalanya sampai, dan orang yang membacanya tentunya mendapatkan keutamaan ya, membaca Al-Quran. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Saifullah. Alhamdulillah. Sehat Pak Saifullah. Alhamdulillah. Silakan Pak. Pak Ustadz mau bertanya nih Pak Ustadz. Maaf lah tema nih Pak Ustadz. Baik. Ya, tentang sholat, sholat yang gini Pak Ustadz. Karena kalau umpamanya kita kan dengar azan waktu subuh tuh Pak Ustadz. Baik. Ya, terus setelah dengar azan kita bangun, terus tidur lagi Pak Ustadz, belum sholat kan tidur lagi. Oke, lihatnya semua sholat, pas tidur lagi, bangun-bangun udah kesiangan Pak Ustaz. Apa itu perlu dikodo atau enggak gitu Pak Ustaz? Artinya ketika dia mendengar azan, dia tidur lagi dan dia belum ya, sempat sholat? Belum, tapi niatnya mau sholat Pak Ustaz, tapi tidur dulu setelah pas azan itu, tidur lagi. Tahu-tahu dia bangun kesiangan? Iya. Baik, itu dia saja. Maka perlu dikodo sholatnya Pak Ustaz. Baik. Nah, itu aja Pak Ustaz. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya permasalahan ini jelas ya, berlaku di dalamnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Man nama an salatin falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari sehingga tidak sempat melaksanakan salat, maka kerjakanlah saat dia bangun. Tentunya ketika dia bangun ada dua kondisi. Ada kondisi di mana waktu masih tersisa, maka dia melakukan salat dengan niat adaan, yaitu melaksanakannya masih di dalam waktu yang ditetapkan oleh syariat. Tetapi ketika dia bangun dalam kondisi di mana waktunya sudah habis, maka dia tetap wajib salat tapi dengan niat qadaan. Ya, tentunya ada adaan, ada qadaan. Kalau adaan ya di waktu yang memang normal ya, adapun qadaan yaitu di waktu di luar waktu yang normal ya. Entah itu karena lupa, entah itu karena tidur dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh setelah berdoa mengucapkan subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah alam bissawab. Bagus ya, bahkan itu yang disebutkan oleh para ulama bahwa di akhir doa kita membaca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bagus ya. Ini apa namanya? Dan itu adalah ayat Al-Qur'an ya. Itu adalah potongan dari ayat Al-Qur'an. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barang siapa yang itikaf sehabis subuh hingga waktu duha, pahalanya umrah haji. Ini di masjid atau musola sama? Sama saja ya. Baik di masjid atau musola sama. Yang pasti kita sholat berjamaah subuh, lalu kita tidak berdiri untuk meninggalkan tempat sholat ya, kecuali setelah matahari terbit, lalu kita sholat dua rakaat, maka karenanya kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus kita lakukan di saat kita kurang semangat untuk beramal karena kurang sehat? Lakukan hal-hal yang ringan ya. Lakukan hal-hal yang mudah, misalnya mendengar murattal atau mendengarkan kajian tentang sirah atau membaca kisah para ulama salaf, ulama terdahulu. Jadi ketika kita sedang futur ya, sedang apa namanya, sedang turun semangat beribadah, itu bisa kita gunakan dengan mendengar Quran misalnya ya, atau bisa kita gunakan dengan apa namanya, mendengar kisah-kisah sirah, baik itu sirah nabawiyah atau sirah para orang-orang terdahulu, sejarah orang-orang terdahulu. Ataupun boleh juga dipakai untuk kita pergi ke satu tempat ya, kita rehat, kita melihat hal-hal yang indah ya, itu bisa juga ya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pasti jangan sampai ketika kita futur, ketika kita turun semangatnya, kita terjatuh ke dalam kemaksiatan ya. Silahkan lakukan yang hal-hal yang mubah selama tidak berlebihan, selama tidak melalaikan, selama tidak memalingkan kita dari perkara-perkara yang wajib misalnya ya, dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh syariat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh kita berdoa semoga dimasukkan ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab? Allah alam bissawab. Tidak masalah ya, tidak masalah kita berdoa demikian. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya pernah berkata, "Idza sa'altumullahal jannata fas'alil firdausal a'la." Kalau kalian wahai umatku meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Ya, dan ada seorang sahabat ya, ketika Nabi bercerita bahwa akan ada 70 ribu orang manusia yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, maka sahabat ini bernama Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dijadikan bagian dari 70 ribu itu." Maka Rasulullah berkata, "Anta minhum, engkau salah satunya." Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum terlalu jelas, Bapak, dikeraskan suaranya. Assalamualaikum. Baik, silakan Bapak. Ini Ustaz, mau tanya masalah selama ini berjamaah. Masalah apa berjamaah? Sholat. Sholat berjamaah ya. Ketika imam membaca surat setelah Al-Fatihah kan. Suratnya surat Al-A'la. Tabihis ya tadi. Nah, pas akhirnya kan suhu fil ula, suhu fi Ibrahim wa Musa. Nah, ketika selesai itu si makmum ada jawaban dari makmum, alaihissalam jawabnya. Apa itu ada dasarnya tadi? Baik, itu saja Bapak. Iya, tadi. Jadi kalau oh, iya. Tentunya ada beberapa ayat Al-Qur'an yang ketika dibaca oleh Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Misalnya dalam riwayat yang sahih sebagaimana kita bahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melewati ayat-ayat yang bercerita tentang surga, maka Nabi akan meminta surga. Ya, itu kebiasaan Nabi. Kalau beliau melewati ayat-ayat yang berbicara tentang surga, beliau akan berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Dan sebaliknya, para pemirsa Niaga TV, dalam riwayat yang sahih, bahwa Nabi kalau melewati ayat-ayat yang berbicara tentang azab, maka beliau memohon perlindungan dari azab tersebut. Ya Allahumma ajirni minan nar misalnya. Allahumma inni a'udzubika minan nar, atau doa-doa yang lain. Begitupun di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau melewati ayat-ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka beliau bertasbih, subbihisma rabbikal a'la, maka beliau berkata subhanallah. Ya. Begitupun di antara kebiasaan Nabi kalau beliau melewati ayat-ayat yang misalnya alaisallahu bi ahkamil hakimin, yang berisi pertanyaan, ya maka Nabi berkata, bala, ya wa nahnu ala dzalika minasyahidin, aw wa ana ala dzalika minasyahidin, tentu ya Allah, engkaulah sebaik-baik penentu hukum dan aku adalah saksi atas itu. Ya, atau dalam ayat yang lain, alaisallahu biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bukankah Allah lebih mampu untuk menghidupkan yang sudah meninggal? Kita menjawab, bala, wa ana ala dzalika minasyahidin, aku termasuk orang-orang yang bersaksi. Itu di antara kebiasaan Nabi ya. Hanya saja khusus terkait dengan apa namanya yang tadi ditanya oleh beliau ya dari Tasikmalaya Pak Nana, itu saya belum mendapatkan riwayatnya. Saya secara pribadi belum mendapatkan riwayatnya, entah itu dikiaskan oleh para ulama atau bagaimana, saya tidak mengetahuinya. Ya, dan yang umum kita dengarkan suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Padahal di situ yang disebut ada dua, Ibrahim dan Musa. Harusnya alaihi masalam misalnya ya. Tetapi saya belum mengetahui ada riwayat dari Nabi bahwa beliau kalau melewati ayat itu membaca mengucapkan salam untuk Nabi tersebut. Ya, saya tidak mengetahui. Dan hukum asal ibadah ya tauqifiyah, yaitu apa yang datang dari Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu yang kita amalkan ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ustaz, alhamdulillah baru bisa ini lagi. Kemarin baru curhat itu, sekarang baru pulang safar lagi Ustaz. Kemarin udah kedua kalinya ke alhamdulillah ke Bimbas Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan putra ibu ulama insyaallah jadi ulama. Ya Ustaz, kita kan seperti ini ya Ustaz. Ada jamaah kita tuh alhamdulillah tuh udah sarjana Ustaz. Tetapi setiap khususnya ana nih Ustaz ngasih tahu, kalau ngaruh taruh Al-Quran janganlah di bawah sendiri, di bawah buku-buku kayak gitu, tolong taruh atas. Apa Ustaz jawabnya? Itu kan cuma kertas, Al-Quran kan cuma kertas, nggak apa-apalah, nggak usahlah terlalu digitu-gitukan. Sedangkan kalau kita mau bersifat di situ, insya Allah nggak mungkin. Secara kalau diomong dia orang awam, mungkin awam secara ilmu agama, sarjana loh Ustaz hari kini menanggapi seperti itu, mungkin Allah belum ngasih daya atau gimana tuh Ustaz cara kita mengatasinya itu, solusinya seperti apa Ustaz? Baik, Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang beliau sampaikan, sesuatu yang betul sekali ya, bahwa hendaknya kita memuliakan Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu bukan sekedar kertas, dia bukan sekedar kumpulan kertas atau buku, tetapi dia adalah berisi kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak kita letakkan di tempat yang rendah, tidak kita timpa dengan benda-benda di atasnya seperti buku ataupun misalnya botol atau apa, itu menempatkan Al-Quran sesuai dengan tempatnya ya. Jadi jangan meletakkan benda apapun di atas Al-Quran, jangan meletakkannya di lantai ya. Tapi kan Ustaz, saya tidak maksud menghinakan. Iya, Anda tidak menghinakan, tapi Anda juga tidak memuliakan dengan perbuatan itu. Betul, Anda tidak menghinakan Al-Quran, tetapi Anda pun tidak memuliakannya ya. Oleh karenanya Al-Quran itu jangan ditimpa oleh benda apapun, baik itu botol, baik itu handphone, baik itu benda apapun. Jadikan Quran di bagian yang paling tinggi. Dia adalah kalamullah, firman Allah ya. Dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia ya. Dia adalah kitab yang di dalamnya Allah letakkan keberkahan, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Dan memang ada ya orang-orang seperti itu yang tadi ibu ceritakan ya. Dan saya khawatir ini berangkat dari pemikiran ya, pemikiran. Karena ada orang-orang yang cenderung berpemikiran liberal ya, orang-orang yang berpemikiran apa namanya liberal, dulu ada namanya Islam liberal, begitu mereka. Ah, ini Quran cuma kertas. Bahkan ada di antara mereka yang sampai mengatakan Quran itu hanyalah hasil peradaban manusia, hasil kebudayaan manusia. Bagi kita Al-Quran bukan hasil peradaban, dia adalah kalamullah, dia firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah dengan wasilah malaikat Jibril alaihi salam ya. Membacanya adalah ibadah ya, membacanya adalah ibadah, dan ini adalah kitab yang terjaga, kitab yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya ya, ibu sampaikan saja ya, ibu ingatkan ya, kalau dia mau ikut itu yang kita harapkan, kalaupun tidak ya ibu jangan bosan untuk mengingatkan orang tersebut. Allah a'lam bissawab. Belum itu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustaz. Suara Bapak kecil sekali, Bapak. Kecil sekali ya. Iya, coba. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, silahkan Pak. Baik. Fokus saya ke Jakarta, Sukabumi, dari Sukabumi. Baik, silahkan Pak. Fokus ke telepon. Pertama, saya mau tanya, kalau kita mengamalkan sholawat Mariah itu bagaimana akan dapat syafaat dari Rasulullah nanti di... Baik. Ada lagi Bapak? Yang kedua, ada ini dari dalam Quran bahwa akan Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, bagaimana itu? Mohon penjelasan ke Ustaz. Di dalam Al-Quran ada penjelasan bahwa ada Nabi yang bernama Ahmad. Yang ketiga, iya, ya, mohon penjelasannya. Baik, itu saja Bapak. Yang ketiga itu bagaimana dengan seperti hari 10 Muharram pada zaman Nabi Nuh gitu. Padahal kan penanggalan Muharram itu di zaman Sayyidina Umar itu, bagaimana itu yang dulu itu sudah ada penanggalan 10 Muharram gitu. Baik, itu saja Pak. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Yang pertama terkait dengan salawat nariyah yang sangat populer sekali di masyarakat kita. Ini banyak ulama yang memberikan catatan ya. Ulama memberikan catatan terkait dengan makna dari salawat ini ya. Salawatnya berbunyi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin Muhammadanil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lak. Para ulama memberikan catatan dari sisi bahwa di dalam salawat ini disifatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang sebenarnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh misalnya ya, kalau kita terjemahkan salawat ini ya Allahumma shalli salatan kamilatan. Sampai di sini ya normal saja ya. Ya Allah limpahkanlah pujian yang sempurna dan juga keselamatan yang sepenuhnya ala Sayyidina Muhammadin, atas pemimpin kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanhalu bihil uqadu, yang dengan beliau ikatan-ikatan dalam hati menjadi terurai. Ya, dengan beliau ikatan hati terurai. Wa tanfariju bihil qurabu, berkat beliau berbagai kesulitan menjadi lenyap. Berbagai kesulitan menjadi lenyap. Wa tuqdo bihil hawaiju, berbagai kebutuhan akan terpenuhi. Wa tunalu bihir ragaib, berbagai macam keinginan akan tercapai. Ya. Dan yang lainnya. Ya, artinya di sini banyak hal-hal yang kalau kita membaca Al-Qur'an ini sebenarnya penisbatannya kepada Allah, bukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang memberikan ketenangan, yang melepaskan ikatan-ikatan dalam hati itu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang menghilangkan kesulitan, melenyapkan kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi kebutuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengantarkan kita kepada cita-cita kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menghilangkan gundah gulana di dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita dapatkan di dalam hadis salawat ini itu semua dinisbatkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kata para ulama ya, ini adalah dikhawatirkan masuk ke dalam kategori gulu. Ya, masuk ke dalam kategori apa? Gulu, yaitu berlebihan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh sederhana saja, para pemirsa Niaga TV, pernah ada seorang laki-laki di zaman Nabi mengucapkan kalimat Masya Allah wa syi'ta, ya Rasulullah, ini terjadi dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi marah, kul Masya Allah wahdahu, jangan kamu katakan ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak diriku, tapi katakanlah semata-mata terjadi dengan kehendak Allah. Perhatikan para pemirsa Niaga TV, bagaimana Nabi selalu berusaha menjaga umatnya dari sikap berlebih-lebihan kepada beliau. Atau dalam riwayat disebutkan ya, dalam hadis, bahwa di zaman Nabi ada orang musyrik yang benci luar biasa kepada orang Islam. Sampai para sahabat mendapatkan gangguan, intimidasi dan lain sebagainya. Maka diceritakan bahwa sebagian sahabat berkata, hayya bina nastagithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayo kita beristighosah, minta tolong kepada Nabi. Maka Nabi berkata, innahu la yustaghosu bi, tidak boleh beristighosah kepadaku, tapi istighosah minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini Nabi meluruskan kalimat, meluruskan kata, walaupun mungkin sahabat ini maksudnya bukan menyekutukan Allah, tetapi penggunaan kata itu penting ya. Dan di dalam salawat yang tadi kita bacakan, sekali lagi para ulama memberikan catatan di mana di dalamnya dinisbatkan hal-hal yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hendaknya kita membatasi diri dengan salawat yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis dan pernah kita baca dulu ketika kita membahas tentang tasyahud akhir ya, ada salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pertanyaan yang kedua itu firman Allah di surat As-Saff ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ya, dan datang seorang apa namanya rasul, kata Nabi Isa, setelahku yang namanya Ahmad. Nah, Ahmad di sini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Mirza Ghulam Ahmad ya. Ahmad di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kadang dipanggil Muhammad, kadang juga dipanggil Ahmad, bukan seperti pemahaman golongan sesat yaitu Ahmadiyah dan lain sebagainya yang sudah diponis oleh para ulama bukan bagian dari umat Islam, yang mereka masih meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad adalah penutupnya para nabi. Ya, dalam hadis dikatakan akan muncul 30 apa orang pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Adapun masalah Muharram ya, bahwa disebutkan Nabi Nuh alaihi salam berpuasa di tanggal 10 Muharram sebagai bentuk rasa syukur bahwasanya Allah tabaraka wa taala menyelamatkannya dari dari banjir bandang yang besar. Betul, kalau penanggalan Islam, ingat penanggalan Islam itu baru ada di zaman Umar, tetapi bilangan bulan ada 12 dan dengan nama-namanya itu sudah ada bahkan sebelum Nabi diutus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, bahwa bilangan bulan di sisi Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12. Jadi semenjak Allah menciptakan alam semesta ini, bilangan bulan memang sudah 12. Ya, hanya saja di zaman Umar dibuat penanggalan Islam. Para sahabat berbicara ini dimulainya dari apa tanggal satunya? Ya udah dari hijrah Nabi. Jadi bukan berarti Muharramnya baru ada di zaman Umar, tidak, sudah ada sejak sebelumnya, tetapi ingin dibuat penanggalan versi Islam. Ya, yang dihitungnya setelah Nabi hijrah itu dihitung tanggal 1 ya, bulan pertama, dan terus dihitung ya, yang sampai sekarang sudah berarti 1444 ya Hijriah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar tidak boleh berdoa dengan menyebut ya Allah ya Rabb, jadi cukup dengan ya Allah saja? Tidak benar. Tidak masalah kita memanggil ya Rabb, karena ya Rabb itu nama Allah, Allah Ar-Rabb. Allah itu Ar-Rabb. Silakan. Dalam hadis dikatakan ada seorang laki-laki yang berdoa ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dibeli dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan? Yang dikritik oleh Nabi bukan ya Rabb, ya Rabbnya, tetapi yang dikritik oleh Nabi adalah makanannya yang haram. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk syirik menabur garam agar ular tidak masuk? Allah alam bissawab, yang saya tahu tidak. Itu karena bukan perkara gaib. Itu lebih kepada bahwa ular tidak menyukainya. Itu yang saya dengar ya, ular tidak menyukainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Pekalongan. Untuk salat yang 3 atau 4 rakaat takbiratul ihramnya menurut tuntunan yang benar ada berapa? Takbiratul ihram tidak terkait dengan berapa rakaat. Takbiratul ihram itu dilakukan baik salatnya hanya 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, dan takbiratul ihram takbir wajib, takbir rukun yang diucapkan di awal salat. Ya, yang merupakan wajib ucapan Allahu Akbarnya. Adapun mengangkat tangannya itu sunnah. Ya, sama saja, tidak ada perbedaan mau takbiratul ihram 1 rakaat, untuk 2 rakaat, untuk 3 rakaat dan selanjutnya. Allah alam bissawab. Baik. Masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang mau buat paspor tapi dipersulit setelah minta bantuan saudara seorang anggota polisi, ternyata bisa, dan beliau menyarankan kasih uang. Gimana hukumnya? Allah bissawab, ya kalau itu dalam hukum negara dilarang ya. Dalam hukum negara itu disebut dengan apa namanya? Pungli, pungutan liar ya. Itu disebut dengan pungli. Lain cerita bahwa saya di rumah, saya tidak sempat ke imigrasi, lalu saya minta tolong ke orang untuk mengurus. Lalu karena dia bukan orang dalam, tapi dia misalnya membantu saya, ya saya bantu jasanya. Tapi kalau dia orang dalam yang memang itu tugas dia, lalu kita bayar supaya lebih cepat, padahal itu dilarang oleh negara, ya tidak boleh sebenarnya. Ya tidak diperbolehkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. apa maksud tertahannya matahari di kisah Yusha bin Nun? Ya tertahan, yang harusnya sudah tenggelam ditunda. Ya ditunda. Apakah hadis yang boleh kita amalkan kalau derajat hasan, apakah boleh kita jadikan dalil? Boleh, hasan boleh dipakai. Ya hasan boleh dipakai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berdoa meminta supaya tidak dimatikan sebelum hafal Quran? Tidak ada pelanggaran di situ ya, tidak ada pelanggaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia menentukan segala sesuatunya. Tapi kalau sekedar kita meminta ya silahkan, enggak ada masalah. Usah lupa berdoa, perbanyak istighfar. Semoga selalu Allah mudahkan. Baik. Baik, lanjut. Apakah boleh hakikah sekalian untuk acara kawinan? Hakikah sekalian acara kawinan. Artinya makanannya dimasukkan ke dalam prasmanan. Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak masalah ya. Yang saya tahu tidak masalah. Apa yang dimaksud dengan Al-A'rab? Ya disebutkan bahwa Al-A'rab itu satu tempat ya, antara surga dan neraka, di mana saat itu mereka orang-orang sedang menunggu keputusan Allah apakah dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Itu ada kisahnya di dalam Al-Quran, itu bisa dibaca di dalam surat Al-A'rab. Apakah boleh kita makmum berdoa sendiri-sendiri mengangkat tangan di saat khatib duduk sejenak? Enggak ada masalah, silakan. Sebagian ulama berpendapat itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jika masih ada umat Yahudi Nasrani yang mengamalkan syariat yang diturunkan murni Yahudi kepada mereka dahulunya, apakah masih diterima Allah amalan mereka ketika Al-Quran sudah diturunkan? Tidak. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih," demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan wala yahudiyun wala nasraniyun summa yamut walam yu'min bi illa min ashabin nar." Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang di antara umat ini mendengar tentang diriku, baik dia orang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepadaku, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Hadis ini kata para ulama adalah dalil bahwa semua syariat sebelum Nabi Muhammad adalah mansukh, yaitu dihapuskan, dibatalkan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir, saya seorang single parent, dua anak, tinggal bersama orang tua yang di sana lingkungannya tidak baik untuk saya dan anak. Bolehkah saya hijrah dengan modal nekat dan saya hanya berharap bergantung dengan pertolongan Allah saja ketika saya risau masalah rezeki, apakah itu dicatat sebagai dosa? Sebagaimana saya pernah dengar kekhawatiranmu terhadap rezeki esok dicatat sebagai dosa. Ya silakan hijrah kalau memang ada tempat yang lebih baik untuk pendidikan anak-anak, untuk keluarga, silakan ambil tempat tersebut ya. Lalu adapun kerisauan itu, saya rasa semua orang pasti risau ya, tinggal bagaimana dia mengelola hatinya, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia memperbaiki cara dia mencari rizki, lalu dia pun memperbanyak doa ya, memperbagus usahanya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kelapangan hidup, kelapangan rezeki. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.